السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom University, Corporate University di Bandung, para pendengar Radio Roja Bandung, Roja Cileungsi, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, juga radio-radio sunnah lain di Pekanbaru, Radio Hidayah, juga Radio Roja Lampung, Pontianak, Berau, dan Tanjung Pinang, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan beberapa radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun ataupun pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sedang bahas bab Maja'a fi Munkiril Qadar. Bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Kita sudah bahas beberapa hadis tentang hal itu. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Faqala lahu uktub." Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Lalu Allah berkata kepada pena tadi, tulislah olehmu. Maka sejak saat itu berjalanlah kejadian atau peristiwa yang terjadi sampai hari kiamat. Hadis ini selain oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim. Dan hadis yang senada dengan ini sangat banyak. Dan isi hadis ini selaras dengan ayat Al-Quran yang menyatakan seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah dituliskan. Hadis tadi menerangkan demikian. Ayat di dalam Al-Quran banyak. Seperti surah Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika alallahi yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan semua itu telah tertuliskan di dalam kitab. Maksud kitab di sini Lauhul Mahfuz, yang ditulis oleh qalam yang tadi kita bahas dalam hadis tadi atas perintah Allah Azza wa Jalla, dan itu sangat amat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan semua kejadian sampai hari kiamat sudah tertulis. Juga dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla berfirman ayat 22 dan ayat 23, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Kitabnya yang dimaksud apa tadi? Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Makanya seluruh yang terjadi sampai hari kiamat sudah tertulis sebagai takdir dari Allah Azza wa Jalla, dikukuhkan oleh ayat, dipertegas oleh hadis yang sahih yang menyebabkan wajib bagi kita untuk meyakini adanya takdir sampai hari kiamat. Yang dimaksud hari kiamat adalah hari dibangkitkannya manusia. Kenapa disebut dengan sebutan hari kiamat? Qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Karena ada tiga qiyam yang terjadi di hari tersebut. Pertama, qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Pertama, qiyamnya manusia. Qiyam itu bangkit. Qiyam itu berdiri. Qiyamnya manusia, bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka menuju Allah dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang oleh Al-Qur'an disebut yaumun azim. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itulah yaumun azim, azim. Hari yang sangat agung, sangat dahsyat. Yaitu hari berdirinya manusia di hadapan Allah. Karena saat itu seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, maka disebut dengan hari kiamat. Hari berdirinya seluruh manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini qiyam yang pertama. Qiyam yang kedua adalah qiyamul asyhad. Alladzina yashhaduna lirrusul wa 'alal umam. Bangkitnya, berdirinya para asyhad. Asyhad itu para saksi, para malaikat memberikan kesaksian. Para nabi menjadi saksi atas umatnya. Dan umat Islam seluruhnya menjadi saksi atas umat-umat sebelumnya. Para saksi saat itu berdiri, memberikan kesaksiannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman tentang masalah ini dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong para utusan kami, akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan di dunia ini, termasuk juga pada hari ketika berdirinya para saksi. Wa yauma yaqumul ashhad. Maksudnya hari kiamat nanti. Disebut hari kiamat karena para saksi qiyam, berdiri memberikan kesaksiannya. Ini qiyam yang kedua. Qiyam yang ketiga, qiyamul adl. Tegaknya keadilan. Saat itu seluruh urusan yang belum selesai di dunia, maka diselesaikan di akhirat sebagai wujud keadilan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluk. Tidak sekedar antar sesama manusia, tidak sekedar kezaliman antara satu makhluk dengan makhluk sejenis saja, tapi juga makhluk yang berbeda jenis. Jin ke manusia ada yang zalim? Ada. Itu diselesaikan loh. Jin-jin yang suka ganggu-ganggu orang itu, iseng ataupun ada maksud zalim, nah, sekarang enggak bisa dibalas oleh manusia. Tapi nanti pada hari kiamat ada hari penegakan keadilan. Seluruh urusan kezaliman itu diselesaikan. Dibalas loh. Jangan merasa aman dari pembalasan. Atau mungkin ada kezaliman manusia kepada binatang, ya, atau binatang kepada sesama binatang. Saat itu semuanya ditegakkan. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah. Kami akan letakkan, kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Inilah qiyam yang ketiga. Karena itulah hari tersebut disebut dengan sebutan hari kiamat. Ya, jadi seluruh peristiwa sampai kiamat itu sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan, Allah tuliskan. Ketetapan takdir itu di sebuah buku catatan induk yang disebut dengan sebutan Lauhul Mahfuz, dikukuhkan oleh Al-Quran, ditegaskan oleh hadis yang sahih, maka wajib bagi kita untuk meyakininya. Ketika orang tidak yakin terhadap adanya takdir, maka Allah berikan sanksi dahsyat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Wahab, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Wahab ini juga ya hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahullahu bin nar." Maka siapa orang yang tidak beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, Allah akan bakar dia dengan api neraka. Ini sanksinya nih. Yang tidak iman kepada takdir yang Allah tetapkan, otomatis gak percaya kepada keterangan Quran, keterangan hadis, ya. Quran menjelaskan adanya takdir. Dan takdir itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Jelas, gamblang, tegas dalam ayat yang sudah kita kemukakan tadi. Dan dalil-dalil yang sudah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi SAW menyatakan, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Siapa orang yang tidak beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah akan bakar dia dengan api neraka. Terlebih tidak berimannya itu didasarkan kepada pertimbangan akal, fikiran. Akal fikiran didahulukan, Al-Quran dan hadis disingkirkan. Lebih berbahaya lagi. Kena dengan ayat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Al-Hujurat ayat yang pertama, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya lebih mendahulukan akal, fikiran, perasaan, pertimbangan pribadi daripada firman Allah dan sabda Rasulnya, daripada Quran dan Sunnah. Hanya karena Quran dan Sunnah tidak sejalan dengan akalnya, disingkirkanlah ayat, disingkirkanlah hadis, dikemukakanlah akal fikiran dia. Termasuk dalam urusan takdir, rata-rata orang yang menolak adanya takdir itu dasarkan pada akal fikiran. Oleh karena itulah maka Allah ancam dengan sanksi yang berat, ahraqahun nar, ahraqahullahu binnar. Allah akan bakar orang itu dengan api neraka. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala, annal imana bil qadari wajibun wala yatimul imanu illa bihi wa amma man lam yu'min bihi fa innahu yuhraqu bin nar. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa iman kepada takdir adalah wajib. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada takdir ini. Dan siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia akan dibakar oleh api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang tadi. Ya, kalau seorang iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, iman. Tapi kepada takdir enggak iman. Keimanan kepada yang 5 poin itu gugur. Karena apa? Karena tidak beriman kepada takdir sama dengan tidak beriman kepada kitab Allah. Karena kitab Allah menjelaskan tentang takdir apa tidak? Iya, ayatnya sudah kita bahas. Sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam rukun iman itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu terlepas, seluruhnya hilang, musnah, gugur dari diri orang tersebut. Ya. Wa qawluhu ahraqahu Allahu binnar ba'da qawlihi wa man lam yu'min yadullu ala anna man ankara aw syakka fa innahu yuhraqu binnar li anna ladaina thalathu maqamat. Perkataan Nabi SAW dalam hadis yang barusan yang menyatakan Allah akan membakar orang itu dengan api neraka setelah mengatakan siapa yang tidak beriman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, Allah bakar dia dengan api neraka. Ini menunjukkan orang yang mengingkari takdir atau ragu. Pokoknya gak beriman, baik gak beriman itu ingkar sama sekali gak percaya atau ragu. Benar gak ya takdir itu ada? Benar gak ya? Kalau benar, gak masuk akal tuh. Kalau umpamanya tidak benar, ada sih keterangan tentang hal itu, cuma gak kepikiran. Ah gitu kan, itu ragu. Maka ini tetap masuk ke dalam ancaman yang diterangkan dalam hadis ini. Maka ada 3 sikap tentang takdir berdasarkan isyarat hadis tadi. Pertama, al-imanu wal-jazmu bil-qadari bimaratibil arba. Pertama, sikap terbagus, terbaik, tersempurna terhadap takdir adalah beriman dan yakin terhadap takdir kepada 4 tingkatan takdir yang pernah kita jelaskan. Saya gak akan ulang lagi, kalau diulang lagi 1 jam itu. Berarti ngulang materi itu, apa keempat tingkatan takdir, gak perlu diulang. Tapi lupa, gimana, setel lagi di YouTube. Tidak ada pengulangan. Mundur lagi, mual tamat-tamat atau kitab. Tanya. Sikap kedua, wa ingkaru dzalik. Ingkar total terhadap takdir, ingkar. Ini sikap kedua, dan ini sikap yang ekstrim sebaliknya dari yang pertama tadi. Sikap yang ketiga tengah-tengah, yaitu wasyak wa taraddud. Ragu, enggak yakin, pertengahan. Ya. Sikap yang ketiga dianggap masuk kepada golongan yang kedua tadi, yaitu orang yang ingkar, karena orang yang ragu sama dengan orang yang tidak beriman. Nabi SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadari. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, baik tidak beriman itu karena mengingkari atau karena ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Kitab Al-Quran ini gak ada keraguan-raguan. Gak boleh ada 1 ayat, 1 huruf pun yang diragukan. Termasuk ayat tentang takdir gak boleh diragukan sedikit pun. Maka orang yang ragu termasuk orang yang tidak beriman kepada takdir. Dan orang itu terancam dengan azab yang diterangkan di dalam hadis ini. Allah Rasul SAW menyatakan ahraqahullahu binnar, Allah akan membakar orang itu dengan api neraka. Waliyatubillah. Wa fi qawlihi ahraqahullahu binnar dalilun ala anna azaban nar muhriqa wa anna ahlaha laysa kama za'ama ba'du ahlil bid'ah yatakayyafuna laha hatta la yahussuna laha bil alam bal hum yahussuna bi alam wa tuhraqu ajsamuhum wa qad thabata fil hadith syafa'ah anna allaha yukhriju minan nari man kana minal mu'minin hatta saru humama yakni fahama aswad faqad dalla alaihi alquran fi qawlihi ta'ala wa dhuqu adzabal hariq wa fi qawlihi ta'ala kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membakar orang tadi dengan api neraka, merupakan dalil bahwa azab neraka sifatnya membakar. Dan orang yang ada di dalamnya tidaklah seperti yang diungkapkan oleh para ahli bid'ah dalam urusan akidah. Para ahli bid'ah dari kalangan seperti Mu'tazilah atau Aqlaniyun mentakyif, mendeskripsikan, menerangkan azab di dalam neraka dengan penjelasan yang berkesimpulan bahwa mereka di neraka tidak merasakan kesakitan. Atau bukan azab kalau enggak merasa sakit, ya. Karena akal seperti di dunia, kalau syaraf-syaraf manusia sudah rusak, maka dia tidak akan mampu merasakan lagi, ya, rasa sakit tersebut. Ini keliru. Yang benar mereka merasakan sakit, merasakan panas, merasakan terbakar, dan jasad mereka dibakar oleh api neraka sebagaimana yang dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Salah satunya hadis tentang syafaat. Allah akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang beriman tapi ahli maksiat. Dia suka sholat, suka ibadah, suka ngaji seperti ini. Tapi juga suka ghibah, suka dusta, suka fitnah, suka zalim kepada sesama, suka melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dia masuk dulu ke dalam azab neraka, hatta saru humama, sampai gosong, sampai hangus, sampai menghitam. Ini menunjukkan ada azab yang dirasakan. Dan azabnya mengakibatkan lahirnya penderitaan. Tidaklah disebut azab kalau tidak terasa sakit. Seperti orang-orang aqlaniyun, ya, orang durhaka masuk dalam neraka, dibakar, tapi enggak merasa sakit. Ya bukan siksa namanya, ya. Ya. Dan ini pun ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran di antara surah Al-Hajj 22, wadzuqu adzabal hariq, dan rasakan oleh kalian azab yang membakar. Rasakan tuh, yang dimaksud rasakan tuh rasa enak, nikmat, atau menderita. Ya pasti menderita. Panasnya ya, api namanya juga, ya. Juga dalam surah An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit ahli neraka gosong, hangus, terbakar semuanya, kami ganti dia dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab terus-terusan. Konon kita merasakan rasa apapun di kulit itu karena ada saraf-saraf di kulit. Disentuh terasa ada yang menyentuh. Disentuhkan es balok terasa apa? Dingin. Direrabkan api, direrabkan tenaun atau dibakarkan api sebentar saja ke kulit terasa panas, dicubit terasa sakit. Itu karena apa? Karena ada syaraf di balik kulit tersebut. Ya. Ketika kulit dibakar terasa panas, maka ikut terbakar syarafnya habis. Kalau sudah syarafnya habis terbakar, tidak ada lagi syaraf di sana, tidak ada lagi rasa. Katanya ya. Tanya ke ahli syaraf. Makanya ahli neraka begitu kulitnya habis terbakar, diganti lagi oleh kulit yang baru, agar tetap dia merasakan azab tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini dalam surah An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan wairoha liyadzuqul azab. Setiap kali hangus kulit-kulit mereka, habis terbakar, kami ganti dia dengan kulit yang baru. Dengan seluruh perangkat yang terkandung di dalam kulit, termasuk syaraf-syarafnya, ya. Agar mereka terus-menerus merasakan sakitnya dan menderitanya azab yang mereka terima. Ini menunjukkan orang yang diazab dalam neraka, ya, merasakan penderitaan, sakit, panas, dan rasa sakit panasnya, ya kebayang, enggak bisa dideskripsikan saking apanya, dahsyatnya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab neraka. Inilah dalil ketiga, dalil keempat. Keempat yang dibahas dalam hari ini, dalil ketiga. Ini tuh yang tadi dalil kedua. Dalil yang pertama bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, ya. Dalil kedua, siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka Allah akan bakar dia dengan api neraka. Sekarang dalil ketiga yang kita bahas dari pada hari ini. Agak panjang yang ketiga ini. Di dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab Sunan, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Dailami dia berkata, Ibnu Dailami ini seorang tabi'in. Ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat, ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Dailami tabi'in. Apa beda tabi'in dengan sahabat? Kalau sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan iman. Kalau tabi'in enggak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Islam kepada para sahabat. Ibnu Dailami mendatangi Ubay bin Ka'ab. Lalu aku bertanya, "Fi nafsi syai'un minal qadar. Fahaddithni bi syai'in." La'alla Allah ayudhibahu min qalbi. Sesungguhnya dalam hatiku ada suatu keraguan tentang takdir. Ini seorang tabi'in yang hidup sejaman dengan sahabat nih. Ada keraguan tentang takdir. Ya. Fahadithni bisyain, tolong ceritakan kepadaku. Terangkan kepadaku sesuatu penjelasan yang semoga Allah menghilangkan keraguan-keraguan dalam hatiku tadi dengan penjelasan ini. Kok bisa ulama tabi'in sekelas Ibnu Dailami merasakan keraguan-keraguan di dalam hadis ini? Tidak diterangkan secara detail, secara gamblang keraguan-keraguannya itu apa. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan bid'ah qadariyah. Dan ini bid'ah yang pertama kali muncul dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia menjadi ragu tentang hal itu, tentang takdir. Dan banyak berdebat, diskusi, berbicara tentang takdir. Sebelum munculnya pemahaman qadariyah yang mengingkari takdir, seluruh manusia berada di atas pemahaman dan keyakinan yang benar tentang takdir. Terlebih suatu saat Nabi SAW keluar menemui para sahabat. Saat itu para sahabat sedang seru berdebat, berdiskusi tentang takdir. Marahlah Nabi SAW tentang hal itu. Lalu merintahkan mereka untuk tidak berselisih, tidak bersengketa tentang hal tersebut. Maka sejak saat itu orang-orang pun diam dan tidak pernah berbicara lagi tentang takdir. Hadisnya ini diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Amr bin As, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar. Faka'annama yafqa'u fi wajhi hubbar ruman min al-ghadab. Faqala bihadha umirtum aw lihadha khuliqtum tadribuna al-Qur'an ba'dahu bi ba'd. Bihadha halakatil umamu qablakum. Kata Abdullah bin Amr bin As, Rasul SAW keluar menemui para sahabat ketika para sahabat sedang berdebat, berselisih tentang takdir. Seolah-olah wajah beliau itu memerah seperti biji-biji buah ruman. Delima. Delima bijinya merah ya? Kalau yang matang. Kalau yang mentah mah putih. Memerah. Nah, di kita ada peribahasa kalau bibir seorang wanita merah karena apa? Galinggem apa? Itu diumpamakan seperti delima yang sedang merekah ya. Nah, itu memerah. Kalau di dalam bahasa Arab diumpamakan seperti memerahnya wajah karena marah. Lalu Nabi SAW berkata, bihadza umirtum, untuk itnikah kalian diperintahkan? Atau disebutkan, lihadza khuliqtum, untuk inikah kalian diciptakan? Kalian benturkan Al-Quran sebagian ayatnya dengan sebagian yang lain. Bihadza halaqatil umamu qablakum. Karena hal inilah umat-umat sebelum kalian binasa. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai sejak saat itu para sahabat tidak lagi berani membicarakan masalah takdir dalam arti meragukan, merasionalkan urusan takdir. Sampai zaman sahabat berlalu, lahir zaman tabiin, baru muncul lagi keraguan tentang takdir. Dan meragukan tentang takdir dianggap atau disebut dengan sebutan bid'ah qadariyah. Lalu lahirlah beberapa syubhat di sana. Termasuk di zaman tabiin itu Ibnu Dailami merasakan. Dia menyatakan, fi nafsi syai'un minal qadar. Dalam diriku itu ada sedikit keraguan-raguan tentang qadar. Untunglah dia datang ke ahlinya. Siapa ahlinya? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Datang ke siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Maka dia berkata, "Fahadditsni bi syai'in la'allallaha ayudhibahu min qalbi." Tolong ceritakan kepadaku sesuatu. Jelaskan kepadaku satu penjelasan, semoga Allah menghilangkan keraguan-raguan dalam hatiku tersebut tentang takdir dengan penjelasan tadi. Demikianlah sikap yang benar. Bila kita sebagai manusia mengalami keluhan tentang apapun, datanglah ke ahlinya. Kalau kita punya keluhan sakit di badan kita, ya, kemana kita datang? Ke ahlinya. Kalau umpah sakit gigi, jangan pergi ke dokter jantung. Pergi ke siapa? Ke dokter gigi. Ke dentist. Kalau umpamanya kita sakitnya kepala, jangan pergi ke dokter ortopedi. Oh, ini sakit kepala ya, ini pasti ini ada yang patah jari-jari kaki. Gak nyambung nanti ya. Tapi dokter ortopedi pasti menguasai juga masalah kesehatan secara umum ya, itu spesialisasinya. Kalau kita ada keluhannya bukan tentang badan, ya, Tapi tentang barang yang kita miliki, HP kita rusak, maka jangan pergi ke bengkel mobil, jangan pergi ke apotek, jangan pergi ke tukang las. Tukang las, ini tolong HP saya ini rusak, ada masalah. Kenapa? Dia las satu, hancur gitu ya. Salah, keliru. Termasuk kalau kita punya keluhan atau punya masalah tentang masalah agama, jangan pergi ke saintis, jangan pergi ke cendekiawan muslim, jangan pergi ke ahli kesehatan, pergilah ke para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Konsultasi agama datangnya ke insinyur hanya karena insinyur itu suka khutbah, suka ceramah. Konsultasi agama datang ke dokter hanya karena dokter itu cendekiawan muslim yang suka ceramah, suka khutbah, hafal 1-2 ayat, 1-2 hadis, itu pun artinya. Keliru. Sama dengan ya, kita rusak HP datang ke tukang las, dielas satu. Oh, ini cara memperbaikinya, ini mah diserot aja sama api, nanti juga bakal hangus. Bener hangus ya. Pada zaman itu orang ragu tentang takdir, lari ke ahlinya, ulama, khususnya kepada para sahabat. Seperti Ubay bin Ka'ab. Setiap penyakit ada ahli yang spesial di bidang itu. Punya keluhan jantung, ada ahli jantung. Punya keluhan tulang, ada ortopedi. Punya keluhan di gigi, ada dentis. Punya keluhan di bidang saraf, ada dokter saraf. Ada umpamanya kulitnya hurik, kata orang Sunda. Apa hurik teh? Kering, kemudian belah-belah, ya. Jangan datang ke ahli jantung. Dokter jantung, kulit saya begini. Gak nyambung. Datangnya kemana? Ke ahli kulit, ke dokter kulit. Cuma biasanya dokter kulit menyatu dengan dokter? Dokter apa? Kelamin. Suka disuudoni. Ini umpamanya akhwat berjilbab datang ke dokter kelamin. Ternyata mau berkonsultasi tentang flek hitam di wajah. Bukan masalah itunya. Nah, jadi datanglah ke ahlinya. Ahlinya memberikan petunjuk yang jitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Dailami ini. Berkata sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabbalahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari." وَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Lihat. Kata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud berapa pon? Kalau diuangkan triliunan. Sejadi raja orang yang punya emas sebesar gunung Uhud. Itu semua diinfakkan. Kebayang gede ya pahalanya. Maka Allah tidak akan menerima infakmu segede itu sehingga kamu beriman kepada takdir. Ini perkataan Ubay bin Ka'ab. Dan ini juga pernah dikatakan oleh siapa di awal-awal kajian kita tentang takdir, yaitu oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini yang pertama, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infakmu yang gede itu, sehingga pertama, kamu beriman kepada takdir. Kedua, dan kamu mengetahui bahwa apa yang sudah ditetapkan, ditakdirkan akan menimpamu, mustahil meleset dari diri kamu. Apa yang Allah takdirkan pasti kena, pasti terjadi. Sehebat apapun ikhtiar kita untuk menghindarinya, enggak bisa. Lam yakun liyukhti'aka. Enggak akan bisa meleset dari dirimu, pasti kena. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang ditakdirkan luput darimu tidak akan bisa mengenaimu. Seluruh manusia berkonspirasi untuk memberikan madarat kepadamu. Tapi Allah tidak mentakdirkan madarat ini mengenaimu. Enggak akan bisa. Lawijtama'u ala ayyadurruka bisyain. La yadurruka bisyain illa qad kataballahu lak. Seandainya seluruh manusia, jin dan manusia berkumpul, berkonspirasi untuk menimpakan satu madarat kepadamu, mereka enggak akan bisa menimpakan madarat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Nih, yakini dua hal ini. Pertama, iman kepada takdir. Yang kedua, ini rincian dari iman kepada takdir. Imani, yakini, ketahui bahwa apa yang Allah takdirkan enggak akan mungkin luput, enggak akan mungkin meleset dari dirimu, pasti kena. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan bisa mengenaimu. Setelah itu dia mengatakan, "Lau mutta ala ghairi hadza la kunta min ahli nar." Seandainya kamu mati tidak di atas keyakinan ini, mati dalam keadaan tidak iman kepada takdir, la kunta min ahli nar, maka pasti kamu akan masuk ke dalam ahli neraka, waliyadz billah. Ya. Ketika menerangkan poin ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu law anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabalahu Allahu minka hatta tu'minu bil qadar. Perkataan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan, perkataan siapa tadi? Ubay bin Ka'ab yang menyatakan, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak itu tidak Allah terima kecuali kamu beriman kepada takdir. Hadza yadullu ala man lam yu'min bil qadari fahuwa kafirun, li'anna alladhi lam la tuqbalu minhu nafaqatuhumul kuffar. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir dia kafir. Karena orang yang nafkahnya, infaknya tidak akan diterima hanyalah orang-orang kafir. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini senada dengan ungkapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di hadis yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ini yang pertama. Wa qauluhu wa hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabak lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak qad sabaqa al kalamu ala hadhihi al jumlah. Infak kamu sebesar gunung Uhud berupa emas enggak akan diterima sampai kamu beriman kepada takdir, sampai kamu meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan pasti mengenaimu, enggak akan luput darimu, dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan bisa mengenaimu. Ini sudah kita terangkan. Semua yang terjadi itu sudah Allah takdirkan. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi di dunia ini, ya. Terus diakhiri oleh satu ungkapan dari Ubay bin Ka'ab, walau mutta ala ghairi hadza la kunta min ahli nar, seandainya kamu mati tidak di atas keyakinan ini, tidak di atas yakin terhadap takdir, maka kamu termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Ubay bin Ka'ab memastikan bahwa orang yang mati seperti itu akan menjadi ahli neraka berdasarkan pemahaman dia tentang ayat dan hadis yang langsung beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ingkar kepada takdir, orang itu kafir, dan orang kafir itu akan menjadi penghuni kekal di dalam neraka, ya. Dan ini bukan hanya jawaban dari Ubay bin Ka'ab semata-mata. Ibnu Dailami setelah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab dan menerima jawaban seperti tadi, enggak puas. Dia mencari second opinion. Naon eta teh nya? Mencari apa? jawaban lain. Alternatif jawaban lain mungkin ada yang berbeda dengan ini. Pernah enggak kita mencari second opinion terhadap penyakit yang kita derita? Ya, konsul kepada dokter ahli ini begini, waduh, gawat. Untuk yakin, dia nanya lagi ke dokter ahli yang lain. Suka sama atau suka berbeda jawabannya? Kadang sama, kadang berbeda ya. Termasuk masalah akidah tentang takdir ini, Ibnu Dailami enggak puas dengan jawaban Ubay bin Ka'ab. Berkata Ibnu Dailami, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Al-Yaman wa Zaid bin Thabit fakulluhum haddatsani mithla dzalik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Aku pun datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku pun datang kepada Hudzaifah Al-Yamani. Aku pun datang kepada Zaid bin Thabit. Semuanya menerangkan kepadaku seperti keterangan Ubay bin Ka'ab. Dan semua itu bersumber dari Nabi SAW. Sumbernya sama dari Nabi SAW. Bukan analisa pribadi masing-masing sahabat. Bukan. Nas itu. Yang diterima dari Nabi SAW. Makanya sahabat manapun yang ditanya tentang masalah itu jawabannya sama. Karena ini bukan masalah ijtihadiyah. Masalah yang ditetapkan berdasarkan nas yang langsung didengar dari Nabi SAW. Dua ahli jantung memberikan dua analisa yang berbeda tentang penyakit yang sama. Karena mereka berdasarkan ijtihad masing-masing ya. Analisa masing-masing. Tapi kalau masalah akidah tentang takdir ini, para sahabat bukan menganalisa. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Hakim ya, dan kesahihannya disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang masalah ini. Timbul pertanyaan, wahal hadad dawa'u yufid, apakah obat yang berupa penjelasan dari Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Dailami ini manjur, bermanfaat? Penjelasan ini obat, ilmu ini obat. Karena Nabi SAW menyatakan, fa'inna ilajal ayyi as-su'al. Karena sungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kebodohan adalah penyakit. Apa obatnya? Bertanya. Karena dalam bertanya akan didapati apa? Ilmu. Ilmu ini obat. Quran sumber ilmu. Makanya Quran disebut dengan sebutan apa? Syifa. Obat. Karena salah satu fungsi dari Al-Quran adalah sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Ya. Penjelasan Ubay bin Ka'ab ini obat. Apakah yufid? Yufid itu artinya bermanfaat. Dijawab, ya na'am yufidu. Ya ini manjur. Wa kullu mu'minin billah. Iza alima anna muntaha man lam yu'min bil qadari huwa hadha fala budda ayyartad'a wala budda ayyumina bil qadari ala ma ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja bermanfaat. Karena seorang mukmin yang beriman kepada Allah, kalau dia mengetahui, meyakini bahwa akibat akhir, efek yang akan dialami kalau dia tidak beriman kepada takdir adalah ahli neraka. Kalau dia tidak meyakini kepada takdir berakibat seluruh infak, sedekah dan seluruh amal-amal lainnya ditolak oleh Allah, maka dia akan takut. Dia akan khawatir. Dia pasti akan, walau kalau begitu matu. Saya harus yakin terhadap takdir. Saya harus beriman secara meyakinkan kepada adanya takdir. Karena kalau enggak, neraka ancamannya. Kalau enggak, seluruh amal ibadah saya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berbahaya. Maka hilanglah seketika keraguan-raguan tentang takdir ini. Ya. Adapun perkataan Ibnu Dailami fataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Al-Yaman wa Zaid bin Thabit fa kulluhum haddatsani mithla hadza mithla dzalik, kata Ibnu Dailami, aku datang lagi ke Abdullah bin Mas'ud. Aku datang juga ke Hudzaifah Al-Yamani. Aku datang ke Zaid bin Thabit menanyakan pertanyaan yang sama, semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Semuanya menyatakan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mengisyaratkan wajibnya iman kepada takdir karena bersumber dari sumber yang didasarkan pada wahyu, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Semuanya ahli Quran, para sahabat tadi bersumber pada Quran dan hadis yang sahih. Siapa Ubay bin Ka'ab dan siapa tiga sahabat lainnya yang disebut seperti Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Zaid bin Thabit? Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran, termasuk salah satu di antara pencatat Al-Quran. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Ubay bin Ka'ab, lalu dibacakanlah oleh Nabi surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beres membacakan surah Al-Bayyinah ini. Ini keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dipanggil, setelah didatang dibacakan surah Al-Bayyinah, setelah beres berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaroni an aqra'aha 'alaika. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan surah ini kepadamu, hai Ubay bin Ka'ab. Nabi melaksanakan itu, membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab secara khusus atas perintah dari Allah. Lalu apa kata Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah, samanillahu lak, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Ini kehormatan atau penghinaan? Kehormatan yang agung, namanya. Kalau nama kita disebut oleh orang besar, pejabat, disebut oleh wali kota. Wali kota umpamanya pidato di hadapan penduduk Bandung, lalu menyebut nama kita, disebut dalam konteks kebaikan. Bangga gak kita? Iya. Baru level wali kota. Apalagi oleh gubernur. Apalagi oleh menteri. Apalagi oleh presiden. Apalagi oleh apa di atas presiden? Sekjen. Sekjen PBB dengan presiden tinggian mana? Wallahu'alam. Saya gak tahu ya. Ada gak mantan presiden kemudian jadi sekjen PBB? Ada? Ini nanya benar, saya gak tahu. Ada ya? Ada ya. Wallahu a'lam. Tapi sekjen PBB lebih luas cakupannya, dia pidato di hadapan seluruh kepala negara, menyebut nama kita dalam konteks memuji. Bangga apa tidak? Ya banggalah. Ini yang menyebut nama Ubay bin Ka'ab, Allahu azza wa jalla, raja di raja. Kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, samani Allahu lak. Apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Dijawab, na'am ya. Fabaka radhiyallahu an bukaan buka'a farah annallaha azza wa jalla sammahu bi ismihi li nabi sallallahu alaihi wasallam wa amara nabiyahu an yaqra' alaihi hadhi surah. Menangislah Ubay bin Ka'ab. Ini tangisan apa, sedih atau bahagia? Bahagia dan bangga. Karena apa? Karena Allah azza wa jalla menyebut namanya kepada nabinya alaihi salatu wasalam dan memerintahkan nabinya untuk membacakan surat ini kepadanya. bangga banget. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini menjelaskan keutamaan siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ya. Ini pertama nih. Ini orang hebat. Enggak sembarang orang Ubay bin Ka'ab namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Nah, Abdullah bin Mas'ud memiliki banyak keutamaan. Salah satu di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata beliau, "Man sarrahu ayaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati Ibnu Umi Abdin." Siapa orang yang ingin membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya seperti yang diturunkan, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an berdasarkan qiraat Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umi Abdin itu sebutan bagi Abdullah bin Mas'ud. Ini keutamaan apa bukan? Ya, keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu kata Nabi, "Aqra alayya, aqri alayya, bacakan Al-Qur'an kepadaku." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra alayka Al-Qur'an wa huwa unzil wa alayka unzil." Apakah saya harus membacakan Quran padahal Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu an asma'aha min ghairi." Aku ingin mendengar bacaan ini dari orang lain. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa dari awal. Ketika sampai kepada satu ayat, ya, fa kaifa idza, bagaimanakah apabila kami ji'na, mendatangkan saksi, ya, untuk seluruh manusia, dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas seluruh manusia. Sampai ayat ini Nabi selesai menyatakan hasbuk, cukup sampai di sini. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat dan tiba-tiba kedua air mata Nabi SAW berlinang, nangis beliau. Ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, demikian juga dua sahabat yang lainnya seluruhnya memiliki keutamaan. Manusia istimewa, ahlinya tentang Al-Quran. Maka pantas untuk dijadikan sebagai rujukan, ya. Ikhwan azanillah wa iyyakum, baik hadirin ataupun pendengar Radio Roja ataupun pemirsa di mana saja Anda berada. Penjelasan sore hari ini cukup sampai di sini dan penjelasan bab ini belum selesai, belum tuntas. Masih agak panjang, mungkin satu kali pertemuan lagi di Jumat yang akan datang. Kita cukupkan sore hari ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu. Dan kepada pembawa acara Abdul Ghaffar di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan pada pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang bertanya secara langsung di laman nomor 1823 pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, langsung kita akan bacakan dari pertanyaan satu ke sesi tanya jawab sore ini. Dari Abdullah Bayuwangi, ingin bertanya Ustadz, apakah jika seseorang yang belum diberi pasangan atau belum dapat jodoh, itu merupakan takdir buruk yang Allah tetapkan bagi seorang manusia? Lalu, apakah takdir tersebut bisa dirubah dengan ikhtiar? Jazakumullah khair atas jawaban dan nasihatnya. Baik, Abdullah di Banyuwangi, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan Abdullah ini mewakili banyak orang, ya. Para jomlowan dan jomlowati. Kalau seorang belum dapat jodoh, apakah itu takdir? Ya pasti takdir karena itu terjadi. Apakah ini takdir baik apa buruk? Ada di sini jamlawan jamlawati. Baik apa buruk? Tergantung efek. Ada yang merasa nyaman dengan kejomlowannya, ya. Ada yang rikuh dengan kejomlowannya. Terserah mau jomlo, mau single, apapun alasannya, pokoknya belum laku lah. Karena ada perbedaan, kalau jomlo itu nasib, kalau single itu pilihan. Dia memilih untuk menyendiri dulu. Yang ngantri banyak, yang ingin ngantri. Itu katanya single. Kalau yang jomblo dia sudah cari kesana kemarin gak ada yang mau di jomblo. Terserah apa alasannya, pokoknya masih belum laku gitu. Apakah itu takdir? Ya itu takdir, karena itu terjadi. Semua yang terjadi pasti itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apakah itu baik atau buruk? Tergantung efek, dan semua orang berbeda efeknya. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Mungkin salah satu di antara hikmah di balik kejomloannya, ya, Allah menunggu saat yang tepat bagi orang ini. Kalau dia nikah sekarang-sekarang dengan kualitas iman seperti itu akan berefek buruk bagi pernikahannya. Allah tunda, biarkan dulu. Ya, dia kesepian beberapa tahun, malah paling belasan tahun gitu. Tapi pada saat yang tepat, dia sudah matang, sudah siap, sudah memiliki persiapan yang cukup, terus calon pasangan hidupnya juga sama-sama sudah matangnya. Barulah di momen yang tepat Allah pertemukan, jadilah mereka menikah. Di saat sudah siap dan sudah matang, sehingga rumah tangga yang dikelolanya nanti benar-benar rumah tangga yang samawa. Apa samawa? Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau dipertemukan di saat dua-duanya masih mentah, awet tapi rajet. Bisa awet tapi berantem terus, dan mungkin saja berakhir dengan perceraian. Ada gak orang yang menikah lalu bercerai? Ada. Apakah waktu menikahnya tidak saling mencintai? Cinta bingit. Kayak anak muda aja. Cinta banget. Tapi karena masih mentah, belum siap, berakhir dengan perceraian. Ada yang seperti itu. Salah satu hikmah ditelatkannya orang dari menikah, maka mungkin seperti itu. Ya, Allah memandang dia belum siap, belum matang. Calonnya juga belum siap, belum matang. Yang apabila dalam keadaan masih mentah dipertemukan, mengakibatkan rumah tangannya berantakan. Allah tunda sampai kedua-duanya siap, kedua-duanya matang, dipertemukan pada momen yang pas, sehingga rumah tangganya menjadi jauh lebih bagus. Maka kejomloan orang tadi bagus apa buruk? Bagus kalau pertimbangannya seperti itu, ya, bagus. Jadi di balik seluruh kejadian pasti ada hikmah yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Oh, ada lagi sebentar. Pertanyaan kedua. Apakah kalau itu takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar? Ya, tentu saja bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar. Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Bagaimana ikhtiarnya? Silakan cari, hubungi orang-orang yang bisa membantu. Tolong carikan saya jodoh. Kalau ada, tolong beritahukan, nanti akan saya datang, akan saya lamar. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, ya pasrah, gimana lagi. Jodoh gak bisa dipaksa, saya cari yang lain lagi. Itu untuk laki-laki. Untuk wanita boleh dia menawarkan diri. Cari umpa ikhwan yang kira-kira bisa membimbing dia, ya. Kalau sudah temu, jangan malu untuk menghubungi. Apalagi sekarang ada komunikasi yang sifatnya pribadi. Ada WhatsApp, ada SMS, ada lain, ada segala macam media sosial. Hubungi umpamanya, akhi, saya siap menikah dan saya sudah istikharah, pilihan saya ke akhi, tolong lamar saya. Gak masalah, gak ada orang tahu kecuali dia, ya. Si Iwan ini juga lagi nyari ini ya. Pucuk dicinta ulam tiba. Ukhti bisa enggak kita tukar CV? Tukar CV, cocok ya. Siapa teman ukhti yang paling dekat mengenal ukhti? Si Fulan, bisa minta nomor telepon, bisa tanya, si ukhti ini gimana? Bagus apa buruk? Akhlaknya, agamanya, semuanya. Oh bagus, sudah. Bisa enggak minta alamat? Saya akan datang ke bapak ukhti. Datang, selamat. Seminggu, dua minggu kemudian der nikah, udah jadi. Ya, jangan malu untuk itu. Kalau malu, rugi dia. Wah, saya ingin ke dia, tapi nunggu dia datang, karena gak kenal dia kepada kita. Nah, ternyata dia nikah ke yang lain, baru nangis tuh. Kenapa dia gak ke saya ngelamar? Ya, tahu juga enggak, ya nangis. Maka coba, itu gak aib secara syar'i. Tawarkan diri kepada orang itu. Malu gengsi dong. Makan tuh malu, makan tuh gengsi. Nanti kalau dia nikah ke yang lain, baru nangis, ya akan nangis sendiri, menjerit-jerit. Enggak apa-apa ya. Kalau ditolak gimana? Ya nasib. Afan ukhti, saya sudah punya wanita impian lain. Ya udah nasib, enggak apa-apa ya. Mumpung belum cinta terlalu dalam. Sakitnya enggak seberapa ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, alhamdulillah kami sudah terhubung kembali bersama kajian ilmiah Al-Qalam Fit ala Kitab Tauhid, dan masih di sesi tanya jawab kita bacakan kembali Ustaz. Pertanyaan dari pesan singkat. Nah, pertanyaan mengatakan, Ustaz, apakah kesalahan dalam pemahaman mengenai takdir seperti kaum Qadariyah maupun Jabariyah termasuk ke dalam ancaman dalam hadis dari Ibnu Mas'ud ini? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau kesalahan dalam memahami takdir, baik terjerumus ke dalam Qadariyah atau Jabriyah, apakah termasuk orang yang terancam dengan hadis Abdullah bin Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab ini, ya? Taib, barakallahu fiik. Tadi disebutkan wa man lam yu'min bil qadari fa innaka lakunta min ahlin nar. Kalau lakana min ahlin nar, siapa yang tidak beriman kepada takdir ini, baik tidak berimannya ingkar ataupun ragu, baik ingkarnya seluruh takdir Allah ditolak ataupun sebagian. Sebab ada orang yang menyatakan saya iman kepada takdir Allah secara global, tapi kalau secara rincinya Allah tidak mentakdirkan. Ada yang begitu? Ada. Ini juga Qadariyah, dengan jenis atau kadar penyimpangan yang lebih ringan dibanding orang yang ingkar secara keseluruhan. Ya. Nah, apakah terkena dengan hadis tadi? Iya terkena, karena dia meragukan sebagian takdir, yakin kepada sebagian yang lain. Dia yakin terhadap takdir Allah yang global, yang secara umum, tapi dia ragu terhadap takdir Allah yang detil dan rinci. Padahal ayatnya jelas, hadisnya gamblang. Ini juga termasuk Qadariyah. Dan terancam gak dengan neraka? Terancam, tapi dengan ancaman yang kadarnya berbeda. Kalau umpah ingkar kepada seluruh takdir, kufur, dia bisa selama-lamanya secara abadi dalam neraka. Tapi kalau dia ingkar kepada sebagian takdir dan keingkarannya karena mentakwil ayat, dia tidak kufur. Dia hanya menyimpang dalam pemahaman yang esensial seperti ini, dan dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Baik muslim tersebut ingkarnya keseluruhan ataupun ingkarnya hanya kepada sebagian rincian takdir, dia tetap terkena ancaman hadis tadi, terkena dengan api neraka dengan jenis kadar ancaman yang berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, berikutnya kita coba angkat di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari mana, Bapak? Halo Abdul Ghaffar, sudah masuk pertanyaan belum? Halo? Koneksi putus. Apa? Ya, keluar ke sini. Halo Abdul Ghaffar. Masih connect enggak kita? Silakan. Kita ulang pertanyaannya, Ustaz. Iya, silakan. Baik. Dari Bapak yang bertanya dari Balikpapan, dua pertanyaan yang disampaikan. Yang harus kita yakini adalah takdir yang sebelum terjadi apakah yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, lalu bagaimana dengan usaha atau ikhtiar kita? Apakah dapat merubah takdir? Baik, barakallahu fikum Bapak yang tadi bertanya ya. Yang harus kita yakini itu takdir yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, seluruhnya. Kita meyakini semua yang terjadi takdir Allah, dan apa yang belum terjadi, yang sudah Allah takdirkan walaupun belum terjadi, kita yakini pasti itu akan terjadi. Seluruhnya wajib kita yakini. Ini yang pertama. Kedua, bisa enggak takdir Allah dirubah dengan doa dan ikhtiar? Bisa, tapi tidak berarti takdir itu sudah dirubah, bisa dirubah, tapi ikhtiar dan doa kita termasuk bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Saya sering berikan contoh. Umpamanya seseorang ditakdirkan miskin dan bodoh. Lalu dia berdoa dan berusaha, dia kerja, dia belajar, berubahlah dia menjadi pintar dan kaya raya. Apakah dia merubah takdir Allah? Enggak. Ya, tapi seluruhnya itu takdir Allah. Pertama dia ditakdirkan miskin dan bodoh, lalu dia ditakdirkan berikhtiar, belajar, berdoa, bekerja, berusaha, lalu ditakdirkan berubah nasibnya menjadi kaya dan menjadi pintar. Jadi dia tidak merubah takdir Allah. Ikhtiar dan doanya termasuk bagian dari takdir yang Allah tetapkan untuk dia. Ya, demikian. Ya, di sini sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.